Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang kami muliakan, alhamdulillah kembali pada kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama berkumpul untuk mengkaji firman Allah subhanahu wa ta'ala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawwil Syarawi. Pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki ayat ke-12 dari surat At-Taubah yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Jika mereka merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin orang-orang kafir itu, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya agar supaya mereka berhenti. Para pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, kembali di dalam keterangan ayat 12 ini Allah subhanahu wa ta'ala memaparkan tentang sikap, tindakan, karakter dari orang-orang musyrik, orang-orang munafik yang mereka selama ini selalu melakukan tindakan-tindakan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Islam. Kalau di dalam keterangan ayat sebelumnya Allah sudah menceritakan dengan panjang lebar dan kemudian diselingi dengan keterangan bahwa dengan sikap dan perilaku negatif mereka, usaha-usaha mereka untuk membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersakiti dan juga umat Islam, akan tetapi Allah masih memberikan keterangan, masih memberikan kesempatan dan peluang untuk mendapatkan kebaikan bagi mereka, peluang kebaikan bagi mereka, sebagaimana di dalam penjelasan terdahulu sudah Allah jelaskan, fa in tabu wa aqamus salata wa atau zakata fa ikhwanukum fiddin. Kalau memang mau sadar dan bertaubat, toh mereka juga adalah saudara-saudara kamu. Jadi umat Islam harus menerima mereka dengan tangan terbuka, sebagaimana Allah juga melakukan hal yang sama. Nah, di dalam ayat 12 ini kembali Allah memberikan satu gambaran kepada kita akan sikap yang harus dilakukan oleh seorang mukmin ketika ada orang kafir, ada orang munafik yang masih tetap ngotot dengan sikap negatif mereka. Allah mengatakan, wa innakasu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum. Jika mereka merusak sumpah atau janjinya sesudah mereka berjanji dan mereka mencerca agamamu. Ada dua hal fatal di sini yang mereka lakukan yang harus dihukum dengan tindakan, dengan hukuman yang keras, yaitu ketika orang-orang kafir Quraisy membatalkan perjanjian mereka atau merusak perjanjian yang sudah mereka buat sendiri tanpa ada paksaan. Lebih daripada itu, mereka malah menghina agama Allah, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sikap-sikap seperti ini, umat Islam harus menunjukkan sikap yang keras dan tindakan yang tegas, yaitu dengan menuruti perintah Allah subhanahu wa ta'ala, faqatilu a'immatal kufri. Maka pada saat itu umat Islam diperbolehkan untuk memerangi orang-orang yang seperti ini. Ini satu hal yang sangat menarik, bahwa dari satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bagaimana konsekuensi sikap dan tindakan buruk dari orang-orang kafir Quraisy yang itu tidak akan dibiarkan dengan begitu saja, tapi mereka akan mendapatkan hukuman yang keras, tindakan yang keras atas sikap dan perilaku mereka yang sudah meresahkan orang banyak. Kemudian yang kedua, ayat ini memberikan satu gambaran kepada kita bahwa inilah sikap terbaik yang harus dilakukan oleh seorang mukmin pada saat agamanya terancam, pada saat agamanya dihina, pada saat agamanya difitnah dan direndahkan. Maka seorang muslim harus menunjukkan sikap yang keras, yaitu boleh memerangi orang-orang yang selama ini selalu merendahkan dan berusaha memojokkan agama ini. Kita diperintahkan berperang bukan untuk kepentingan pribadi atau hanya karena kita dihina saja, akan tetapi karena kita harus membela agama kita, karena itu adalah agama kebenaran yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas permukaan bumi ini. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita di studio sudah hadir narasumber kita. Ada Ustadz kita Dr. Haji Ardiansah MA dan juga Ustadz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustadz. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Menarik memang kalau kita melihat ayat ini, apalagi kalau kita kaitkan dengan konteks kekinian ya, yang berkaitan dengan pluralisme beragama atau umat beragama saat sekarang ini, di mana sering sekali orang-orang yang mendengung-dengungkan atau menyanjung-nyanjung semboyan pluralisme beragama ini selalu menganggap ayat-ayat ini mesti ditafsirkan dengan pemahaman atau dengan tafsiran yang berbeda dari tafsiran atau makna zahir daripada ayat ini. Ditakwil Ustaz. Iya, ditakwil. Mereka menganggap bahwa ayat ini tidak lagi relevan kalau diterjemahkan seperti apa adanya atau ditafsirkan apa adanya. Maka ini suatu pemikiran yang sering disampaikan para ulama, dan tentunya kita juga sependapat atau sepaham dengan itu, bahwa pemikiran yang seperti ini sekalipun muncul dari seorang muslim, ini sangat berbahaya, yaitu pluralisme beragama itu. Karena kalau kita memahami ayat Al-Quran, maka kita tidak dapat memahaminya secara terpisah atau parsial, tetapi kita mestilah memahami bagaimana ayat itu diturunkan dari asbabun nuzul, dan begitu juga kita mestilah memahami bahwa ayat ini adalah satu kesatuan. Artinya Ustaz, bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir di sini memang sudah sampai kepada tingkat penyerangan yang luar biasa. Jadi bukan lagi kepada jati diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, bukan penghinaan Nabi Muhammad sebagai manusia saja, tetapi sudah penghinaan kepada nilai-nilai atau ajaran serta manhaj yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi kalau penghinaan terhadap ustaz saja, atas pribadinya saja kita marah, ya misalnya kita dihina orang tua kita, ya kita itu marah, ya kita marah, apalagi kalau yang dicerca, yang dimaki, yang direndahkan, yang dihina itu adalah agama, ya nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun sangat ironis sekali, di ketika agama kita itu disepelekan, agama itu dihina, masih ada juga orang-orang yang mengaku dirinya sebagai muslim itu membela pendapat-pendapat seperti itu dengan semboyan pluralisme, dengan semboyan ini adalah salah satu wacana, tetapi wacana itu kemudian didengung-dengungkan terus-menerus secara demikian. Kalau kita melihat beberapa waktu belakangan ini seperti kasus Ahmadiyah yang sampai saat sekarang ini belum tuntas juga. Kita sangat prihatin ketika misalnya pemerintah dalam hal ini baik itu Menteri Agama ataupun Menteri Kehakiman, Hukum dan HAM dan semuanya itu tidak berani mengambil suatu sikap yang jelas, ya, di mana ini sangat melukai, ya, penduduk mayoritas Muslim di Indonesia ini yang menolak Ahmadiyah itu, ya. Gitu ya. Sampaikan ada provokasi seakan-akan Masjid Ahmadiyah itu dibakar oleh orang-orang tertentu begitu, sehingga perlindungan kepada mereka pun dianggap suatu perlindungan terhadap manusia. Nah, ini tentunya tidak dapat ditolerir. Karena apa? Karena yang dito'an, yang dicerca, yang dihina itu bukan lagi Nabi Muhammadnya, tetapi nilai yang beliau bawa, yaitu Islam itu sendiri. Adalah suatu prinsip yang tidak dapat ditawar-menawar ketika di dalam Islam, yaitu bahwa Nabi Muhammad SAW, Muhammad bin Abdullah itu adalah Nabi terakhir dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir. Adapun setelah beliau itu adalah para ulama warasatul anbiya, tidak ada nabi lagi selain itu. Tapi Mirza Ghulam Ahmad dan penerus-penerusnya itu di dalam kitab mereka yang mereka tulis sendiri, jadi ini bukan lagi yang kita sampaikan sesuatu wacana tetapi fakta, di dalam kitab mereka itu At-Tadhkirah misalnya itu menuliskan bahwa Mirza Ghulam Ahmad itu jelas-jelas mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentunya bukan hanya sekedar melukai, bukan hanya sekedar melecehkan dan menghinakan Nabi Muhammad secara pribadi, tetapi sudah mengolok-olok dan ta'at fid din ini tadi. Jadi saya melihat bahwa jihad yang ditegakkan itu bukan hanya karena kemudian berbeda agama. Bahkan dalam konteks fikih pun kita mendapatkan bahwa ada kafir dhimmi yang perlu dilindungi, di mana umat Islam dapat bermuamalah dengan mereka. Tetapi bahkan ada kelompok-kelompok yang mengaku dirinya sebagai muslim, tetapi perbuatannya itu pantas untuk diperangi. Makanya Rasulullah pernah memerangi Musailamah al-Kadzdzab misalnya, padahal dia mengaku dirinya sebagai muslim. Jadi memang sangat relevan sekali, dan kita menghimbaulah kepada orang-orang yang berpikiran pluralisme beragama itu untuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah Anda jadikan agama ini sebagai barang dagangan. Baik, mungkin satu pertanyaan terbesar dari keterangan Ustaz Ardi tadi, kenapa sikap seperti ini bisa muncul ketika tidak ada fanatisme terhadap agama itu sudah semakin berkurang, Ustaz, terutama sekali kepada para pemimpin kita. Kalau rakyat sudahnya lah semua marah sama Ahmadiyah, tetapi para pemimpin kita, penguasa, orang-orang yang punya kekuasaan itu malah menganggap ini satu hal yang tidak begitu penting. Ada rasa fanatisme yang sudah mulai berkurang di dalam terhadap ruh keagamaannya. Ini kenapa, Ustaz? Dan apa kira-kira solusinya yang bisa ditawarkan? Silakan. Kalau kita melihat dari kajian kita ayat 12 dari surat At-Taubah ini, di akhir ayat 12 itu sudah dijelaskan Allah, innahum la aymana lahum. Artinya apa? Aymana di sini kan artinya sumpah. Sumpah yang sudah kita buat atau yang sudah dibuat Rasulullah pada zaman dahulu dengan orang kafir Quraisy itu banyak yang dilanggar. Kenapa? Karena disebabkan menurut ulama, la aymana lahum ini, la imana lahum, artinya tidak ada iman mereka sama sekali. La islama lahum, tidak ada wawasan keislamannya, tidak ada tentang Islam itu sama sekali di hatinya. Sangat hanya rendah. Sekedar wawasannya sangat rendah, Ustaz. Wawasan sangat rendah, iman, hanya membawa iman. Namanya saja, iya. Kan begitu. Imannya pun cukup-cukupan gitu. Iya, imannya cukup. Maka di sini sangat ditegaskan orang-orang yang seperti itu, kata Allah, faqatilu a'immatal kufr, atau faqatilu a'immatal kufri. Okay. Artinya apa? Disinilah Allah menegaskan bahwasanya kalau orang dapat seperti itu, syaratnya bisa memerangi orang tersebut itu ada dua syarat. Pertama, ketika mereka itu melanggar janji. Kedua, mereka itu taan atau melaknat atau mencaci maki bukan saja agama kita, Rasul kita juga, Rasul umat Islam juga, dan ajaran-ajarannya, bahkan Allah juga sampai ditantang tentang permasalahan ini. Orang-orang seperti inilah, kata Allah, pemimpin-pemimpinnya itulah perlu diperangi untuk itu, supaya kena konteks ayat ini di akhir itu, la'allahum yantahun, supaya mereka itu berhenti, supaya baik, mereka kalau, itu merasakan. Kalau ini sekarang pemimpin kita kan orang muslim semua, cara memeranginya ini seperti apa, Ustaz? Kan tidak mesti perang pakai senjata, tidak dibunuh, karena dia sesama saudara kita, sama-sama muslim, dengan kedudukan mereka yang sebagai pemimpin saat sekarang ini, mungkin apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat untuk menyadarkan mereka? Ya, kalau kita sebagai rakyat biasa, memang tugas kita tetap terus menyampaikan misi-misi Allah tersebut, ayat-ayat Allah. Tidak pernah, jangan pernah kita putus asa dalam hal itu. Karena apa? Karena Allah selalu memberikan yang terbaik buat orang-orang yang selalu berniat baik kepada kita. Baik, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi. Satu hal yang menjadi catatan kita pada kesempatan perjumpaan kali ini adalah bahwa terkadang kita menganggap perbuatan kita itu betul, tetapi belum kita rujuk kepada apa aturan agama. Oleh karena itu, apa yang menurut kita betul itu harus kita tanya kembali kepada para ulama kita, kepada orang-orang yang mengetahui tentang agama. Kita kembali kepada Al-Quran dan Hadis untuk lebih mengetahui apakah sebenarnya perbuatan dan tingkah laku kita itu sudah sesuai dengan ajaran syariat atau tidak. Jangan pada saat kita menganggap ini adalah hasil pikiran kita dan kita menganggap itu betul tanpa merujuknya kepada agama, atau hanya sekedar memahami sebagian kecil dari pesan-pesan dan keterangan agama, tidak memahami secara global, maka yang dikhawatirkan adalah tindakan dan sikap yang kita lakukan ternyata salah di mata Allah Subhanahu wa taala, dan kelak akan mendapatkan konsekuensi dan hukuman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali kepada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, mari kita dekati para ulama kita, dan mari kita bergaul bersama orang-orang yang saleh, karena ini adalah salah satu cara bagaimana sikap dan tindakan kita akan lebih teratur dan berada di bawah bimbingan kebenaran nantinya. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua.